kau campuri. Pokoknya uang belanja murahi. Oh, jadi kau tidak mau dilarang ya? Bukan. Bukan, habis apa? Memang ku akui yang bersalah. Habis bagaimana cara meninggalkan? Jangan kau kunjungi tempat judi lagi. Barulah kau dapat akan melupakan. Mulai sekarang janji tidaklah lagi ku bermain judi. Bosan, janji aja kerjanya. Habis susah benar ngelupainnya. Memang ku akui aku yang bersalah. Habis bagaimana cara meninggalkan? Jangan kau kunjungi tempat judi lagi. Barulah kau dapat akan melupakan. Mulai sekarang janji.